man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutuwatuhu ihdahu tahuttu khati'atah wal ukhra tarfa'u darajatah. Siapa saja yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan ke salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah guna menunaikan suatu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang ditetapkan Allah, maka salah satu dari tiap langkahnya itu akan menghapuskan dosa, serta yang satunya lagi akan mengangkat martabatnya. Hadis riwayat Muslim.